Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumiddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 311. Kitab Ilmu. Lanjutan dari sebelumnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa Ibnu Abbas berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap sesuatu itu mempunyai alat dan perkakas. Dan alat bagi orang mukmin ialah akal. Tiap-tiap sesuatu itu mempunyai kendaraan. Dan kendaraan manusia ialah akal. Tiap-tiap sesuatu itu mempunyai tiang. Dan tiang agama itu ialah akal. Tiap-tiap kaum itu mempunyai tujuan. Dan tujuan bagi hamba Allah ialah akal. Tiap-tiap kaum itu mempunyai penyeru. Dan yang menyerukan orang-orang yang beribadah itu ialah akal. Tiap-tiap sedekah itu mempunyai harta kekayaan. Dan harta kekayaan orang yang rajin itu ialah akal. Tiap-tiap keluarga dari suatu rumah tangga itu ada yang membelanjainya. Dan yang membelanjai rumah tangga orang siddiqin atau orang-orang yang benar-benar membenarkan agama itu ialah akal. Tiap-tiap yang runtuh itu ada bangunannya. Dan bangunan akhirat itu ialah akal. Tiap-tiap manusia itu mempunyai kesudahan yang disandarkan dan diingatkan. Dan kesudahan bagi siddiqin yang disandarkan dan diingatkan ialah akal. Tiap-tiap perjalanan itu mempunyai rumah kecil di tempat pemberhentian. Dan rumah kecil tempat perhentian bagi orang mukmin itu ialah akal. Diriwayatkan Ibnu Mahbar dari Ibnu Abbas. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang mukmin yang paling dikasihi Allah ialah orang yang tegak berdiri dalam mentaatinya, memberi nasihat kepada hambanya, sempurna akalnya, dan menasihati dirinya, lalu ia dapat melihat yang benar, dan mengerjakan amal selama hidupnya, maka ia memperoleh keuntungan dan mendapat kemenangan. Diriwayatkan Ibnu Makhdad dari Ibnu Umar. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang paling sempurna akal di antara kamu ialah orang yang paling takut kepada Allah Ta'ala dan yang paling baik perhatiannya tentang apa yang disuruh dan dilarang Allah, meskipun sedikit berbuat amalan sunat. Diriwayatkan Ibnu Mahbar dari Abi Qatadah. Penjelasan. Hakikat akal dan bagian-bagian akal. Ketahuilah bahwa berbeda pendapat orang tentang batas akal dan hakikatnya. Kebanyakan mereka melupakan bahwa nama tersebut dipakai kepada bermacam-macam arti. Itulah yang menjadi sebab perbedaan pendapat tadi. Kebenaran yang menyingkap tutup mengenai akal itu ialah bahwa akal adalah suatu nama yang dipakai berserikat kepada empat arti. Sebagaimana umpamanya nama mata dipakai kepada bermacam-macam arti. Dan apa yang berlaku tentang ini, maka tidaklah wajar dicari untuk semua bagiannya suatu batas saja. Tetapi hendaklah masing-masing bagian disendirikan menjelaskannya. Yang pertama, akal itu adalah suatu sifat yang membedakan manusia dari hewan. Dengan akal, manusia bersedia untuk menerima bermacam-macam ilmu nadori atau ilmu yang memerlukan pemikiran. Dan untuk mengatur usaha-usaha yang pelit yang menghajati kepada pemikiran. Akal itulah yang dimaksud oleh Al-Hajj bin Asad Al-Muhaisiti, di mana ia mengatakan tentang batas akal itu, yaitu suatu ghariza atau tabiat yang disediakan untuk mengetahui macam-macam ilmu nadori. Akal itu seolah-olah suatu nur atau cahaya yang dimasukkan ke dalam hati yang disediakan untuk mengetahui macam-macam hal. Orang yang mengingkari apa yang tersebut di atas, tidak menginsafi, lalu mengembalikan akal itu kepada ilmu pengetahuan yang doruri atau yang tidak memerlukan pemikiran semata-mata. Orang yang melekatkan ilmu pengetahuan dan orang yang tidur, keduanya dinamakan berakal, melihat kepada adanya gariza tersebut, serta tidak adanya ilmu pengetahuan. Sebagaimana hidup adalah suatu gariza untuk menyediakan tubuh bagi gerakan biasa dengan pengetahuan ke panca indera. Maka demikian pula lah akal adalah suatu gariza untuk menyediakan sebagian hewan atau manusia buat memperoleh ilmu pengetahuan nadori. Sekiranya bolehlah disamakan insan dengan keledai tentang gariza dan pengetahuan kepanca inderaan, maka dapatlah dikatakan bahwa tidak adalah perbedaan antara keduanya, selain bahwa Allah Ta'ala menurut adat yang berlaku menjadikan pada insan itu ilmu pengetahuan dan tidak dijadikannya pada keledai dan hewan-hewan lain. Niscaya sesungguhnya bolehlah disamakan antara keledai dan barang keras atau jamak itu pada kehidupan. Jadi katakan bahwa tidak ada perbedaan antara keledai dan barang jamak selain daripada Allah Ta'ala menjadikan pada keledai itu gerakan-gerakan tertentu sepanjang kebiasaan yang berlaku. Kalau diumpamakan keledai itu dengan benda keras yang mati, niscaya haruslah dikatakan bahwa tiap-tiap gerakan yang terlihat padanya, maka Allah Ta'ala kuasa menjadikannya pada yang keras itu menurut tertib atau pengaturan yang kelihatan. Dan sebagaimana harus dikatakan bahwa tidak adalah perbedaan antara benda keras atau jamak mengenai gerakan selain dengan gharizah yang tertentu, maka dikatakan bahwa gharizah itulah hidup. Demikian juga lah perbedaan insan dengan hewan tentang mengetahui ilmu pengetahuan nadori dengan suatu gharizah yang disebut akal. Maka akal itu adalah seperti cermin yang berbeda dengan benda-benda lain dalam segi memperhatikan rupa dan warna dengan suatu sifat yang khusus bagi cermin, yaitu sifat mengkilat. Begitu juga mata, yang berbeda dengan dai tentang sifat-sifat dan keadaan-keadaan yang ada pada mata yang disediakan untuk melihat. Maka hubungan gharizah ini kepada ilmu pengetahuan adalah seperti hubungan mata kepada melihat. Hubungan Al-Quran dan syariat kepada gharizah ini atau akal dalam segi mengantarkannya untuk membuka bermacam-macam ilmu pengetahuan adalah seperti hubungan cahaya matahari kepada melihat. Begitulah hendaknya difahami gharizah akal itu. Yang kedua, hakikat akal itu ialah ilmu pengetahuan yang timbul ke alam wujud pada diri anak kecil yang dapat membedakan tentang kemungkinan barang yang mungkin dan kemustahilan barang yang mustahil. Seperti mengetahui dua lebih banyak dari satu, dan orang tidak ada pada dua tempat pada satu waktu. Inilah yang mendapat perhatian sungguh-sungguh dari sebagian ulama ilmu kalam yang menerangkan tentang batas akal itu, bahwa akal adalah sebagian ilmu daruri atau ilmu yang mudah yang tidak memerlukan pemikiran. Seumpama mengetahui tentang kemungkinan barang yang mungkin dan memustahilkan barang yang mustahil. Dan hal itu betul pula, karena pengetahuan tersebut itu ada dan menamakannya akal memang jelas. Yang tidak betul ialah mengingkari ghariza itu dan mengatakan tidak ada. Yang ada hanya pengetahuan itulah. Yang ketiga, akal itu ialah ilmu pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman dengan berlakunya bermacam-macam keadaan. Maka orang yang telah diperkokoh pemahamannya oleh pengalaman-pengalaman dan dicerdaskan oleh beberapa aliran, maka dikatakan orang itu biasanya berakal. Yang tidak bersifat dengan sifat tadi, maka dikatakan orang bodoh, tidak berketentuan jahil. Inilah macam yang lain dari ilmu pengetahuan yang dinamakan akal. Yang keempat, bahwa kekuatan dari ghorizah itu berpenghabisan sampai kepada mengetahui akibat dari segala hal yang mencegah hawa nafsu dan mengajak kepada kesenangan yang dekat dan menundukkannya. Apabila telah berhasil kekuatan ini, maka orang yang mempunyai kekuatan tersebut dinamakan berakal, di mana majunya dan mundurnya adalah menurut yang dikehendaki pertimbangan mengenai akibat-akibatnya, tidak menurut hukum hawa nafsu yang dekat itu. Ini juga adalah dari sifat-sifat khas manusia yang membedakan dia dari hewan yang lain. Maka yang pertama di atas tadi adalah asas, pokok, dan sumber. Yang kedua adalah cabang yang lebih dekat kepada yang pertama. Yang ketiga adalah cabang bagi yang pertama dan kedua. Karena dengan kekuatan ghorizah dan ilmu daruri itu, dapatlah diambil faedah segala ilmu pengalaman. Dan yang keempat, yaitu hasil yang penghabisan, yaitu tujuan yang terjauh. Yaitu yang pertama dan yang kedua, adalah dengan karakter atau tabiat. Yaitu yang ketiga dan keempat, adalah dengan diusahakan. Dari itu, bermadalah Ali radhiyallahu anhu. Aku melihat akal itu dua, menurut karakter dan yang didengar. Tidak bergunalah yang didengar apabila yang karakter tidak ada. Seperti tidaklah berguna matahari bila cahaya mata itu terlindungi. Yang pertama, itulah yang dimaksud dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dijadikan oleh Allah Ta'ala suatu makhluk yang terlebih mulia kepadanya daripada akal. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Hasan. Dan yang penghabisan, yaitu yang dimaksudkan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila manusia itu mendekati Tuhan dengan pintu-pintu kebajikan dan amal soleh, maka engkau dekatilah Tuhan dengan akalmu. Diberikan Abu Naim dari Ali. Hadis inilah yang dimaksudkan dengan sabdaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abi Darda radhiyallahu anhu. Bertambahlah akalmu supaya engkau bertambah dekat dengan Tuhanmu. Berkata Abi Darda, demi ibu bapakku ya Rasulullah, bagaimanakah bagiku dengan yang demikian itu? Menjawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jauhilah semua yang diharamkan Allah. Tunaikanlah segala yang diwajibkan Allah. Maka adalah engkau orang yang berakal. Kerjakanlah segala amal soleh. Niscaya engkau bertambah tinggi dan mulia di dunia yang tidak lama ini. Dan engkau memperoleh pada hari akhirat yang akan datang dari Tuhanmu Azza wa Jalla akan kedekatan dan kemuliaan. Diriwayatkan Ibnu Makhdad dari Al-Hadis bin Abi Usama. Dari Sa'id bin Al-Muyas Musayyab bahwa Umar, Ubay bin Ka'ab dan Abu Hurairah radhiyallahu an datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang berpunya ilmu di antara manusia? Menjawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang berakal. Bertanya mereka itu lagi, siapakah yang terbanyak berbuat ibadah? Menjawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang berakal. Bertanya mereka itu lagi, siapakah yang lebih utama di antara manusia? Menjawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang berakal. Bertanya mereka itu lagi, bukankah orang yang berakal itu orang yang sempurna kepribadiannya, yang terang kelancaran lidahnya, yang murah tangannya, dan tinggi kedudukannya? Menjawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalaulah benar itu semuanya, tentu tidaklah kesenangan hidup di dunia dan akhirat pada sisi Tuhanmu teruntuk bagi orang yang bertakwa. Diriwayatkan Ibnu Makhdad dari Sa'id bin Al-Musayyab. Orang yang berakal lah yang takwa, meskipun di dunia dia hina dan rendah. Bersabda Nabi SAW pada hadis lain, sesungguhnya yang berakal ialah orang yang beriman kepada Allah, membenarkan Rasul-Rasul Allah, dan berbuat amalan taat kepada Allah. Diriwayatkan Ibnu Makhdar dari Sa'id bin Al-Musayyab. Serupalah menurut asal bahasanya. Nama akal itu diuntukkan kepada warisah itu. Begitu juga menurut pemakaiannya. Dan sesungguhnya ditujukan kepada ilmu pengetahuan. Adalah dari segi bahwa ilmu pengetahuan itu adalah hasil warisah. Sebagaimana sesuatu yang itu dikenal dengan hasilnya. Maka dikatakanlah ilmu itu ialah takut kepada Tuhan. Orang yang berilmu atau alim ulama ialah orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Maka takut adalah buah dari ilmu. Lalu akal adalah sebagai perkataan yang dipinjam, dipergunakan bagi lain dari warisah itu. Tetapi maksud di sini tidaklah membahas bahasa. Yang dimaksudkan ialah bahwa bagian yang empat itu ada. Dan nama akal itu ditujukan kepada semuanya. Dan tidak adalah perbedaan pendapat tentang adanya semuanya itu. Kecuali mengenai bagian yang pertama. Atau ghariza. Dan yang benar ialah adalah adanya ghariza itu. Bahkan dialah yang pokok. Semua ilmu pengetahuan itu seolah-olah terkandung dalam warisah itu menurut fitrah atau kejadian manusia. Tetapi baru lahir ke alam kenyataan apabila telah berlaku sebab yang melahirkannya ke alam wujud. Sehingga seakan-akan semua ilmu pengetahuan itu tidaklah merupakan suatu yang datang kepadanya dari luar. Dan seakan-akan ilmu-ilmu itu adalah yang tersembunyi pada fitrah. Maka lahir kemudian ke alam nyata. Contohnya adalah seperti air dalam bumi. Lahir dengan dikorek sumur. Berkumpul dan dapat diperbedakan dengan panca indera. Tidaklah dengan didatangkan benda baru ke dalam bumi tadi. Begitu juga minyak pada kelapa dan air mawar pada bunga mawar. Karena itulah berfirman Allah Ta'ala. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Artinya, dan ketika Tuhan kamu menjadikan turunan anak-anak Adam dari punggungnya, dan Tuhan mengambil kesaksian dari mereka sendiri, katanya, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, ya. Surat Al-A'raf ayat 172. Yang dimaksudkan dengan itu ialah pengakuan jiwa mereka, tidak pengakuan lidah. Dalam pengakuan lidah, manusia itu terbagi menurut lidah dan orangnya kepada yang mengaku dan yang mungkir. Dari itu berfirman Allah Ta'ala. Walain sa'altahum man khalaqahum walaqulunna Allah. Artinya, dan kalau engkau tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Sudah tentu mereka akan menjawab, Allah. Surat Az-Zukhruf, ayat 87. Artinya, jika diperhatikan keadaan mereka, maka akan naik saksi dan jiwa dan batin mereka dengan yang demikian, sebagai fitrah kejadian. Dan dijadikan Allah akan manusia dengan demikian. Artinya, seluruh anak Adam itu dijadikan menurut fitrahnya, beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan segala sesuatu itu diketahui menurut fitrahnya, yakni fitrah itu sebagai yang menjamin, karena dekat persediaannya untuk mengetahui itu. Kemudian, tatkala adalah iman itu dipusatkan pada jiwa menurut fitrah, maka manusia itu terbagi kepada dua. Orang yang berpaling dari Tuhan lalu lupa, yaitu orang-orang kafir. Dan orang yang lambat terlintas di hatinya, tetapi ia teringat kemudian. Maka orang yang kedua ini adalah seperti orang yang mempunyai ijazah, maka lupa di mana diletakkannya. Kemudian ia teringat. Dari itu berfirman Allah Ta'ala, La'allahum yatadzakkarun. Artinya, moga-moga mereka itu teringat. Surat Al-Baqarah ayat 221. Waliyatadzakkaru ulul albab. Artinya, supaya teringatlah orang-orang yang berakal. Surat Shad ayat 29. Wadkuru ni'matallahi alaikum wa mitsaqahu alladzi wasaqakum bih. Artinya, dan kenangkanlah karunia Tuhan kepada kamu dan ingatilah janji yang telah kamu ikat dengan dia. Surat Al-Maidah ayat 7. Walaqad yassarna Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Fahal min mudzakir. Artinya, dan sesungguhnya Al-Quran itu kami mudahkan untuk diingati. Tetapi, adakah orang yang mengambil pelajaran? Menamakan yang semacam ini dengan peringatan tidaklah begitu jauh untuk dipahami. Maka seakan-akan peringatan itu dua macam. Semacam mengingati gambaran yang sudah ada di dalam hati, tetapi hilang sudah ada. Dan semacam lagi mengingati gambaran yang sudah ada, terkandung dalam hati dengan fitrah. Inilah hakikat kebenaran yang nyata. Bagi orang yang memperhatikan dengan nur mata hati atau basirahnya. Tetapi berat bagi orang yang mempergunakan saja pendengaran dan taklid tanpa melihat dengan mata hati dan mata kepala. Dari itu, Anda melihat orang tersebut terpukul dengan ayat-ayat seperti itu dan memutarbalikkan tentang takwil peringatan dan pengakuan jiwa dengan bermacam-macam pemutarbalikan dan terbayang kepadanya berbagai macam pertentangan maksud tentang hadis dan ayat itu. Kadang-kadang hal itu keras sekali sehingga dipandangnya dengan pandangan penghinaan dan timbul keyakinan kepadanya bahwa itu kekacau balau. Orang yang seperti itu adalah seumpama orang buta yang masuk ke sebuah rumah. Maka tersandunglah kakinya dengan tempat air yang tersusun rapi dalam rumah. Lalu ia mengatakan, mengapakah tempat-tempat air ini tidak diangkat dari jalan tempat lalu dan dikembalikan kepada tempatnya semula? Menjawab orang yang mendengar, bahwa tempat-tempat air itu adalah di tempatnya. Hanya mata saudara sendiri yang salah dan rusak. Maka begitu pula lah orang yang rusak mata hatinya. Berlaku seperti itu dan lebih hebat dan lebih besar akibatnya. Karena jiwa adalah laksana orang yang mengendari kuda dan badan adalah laksana kuda. Buta yang mengendari kuda adalah lebih membahayakan daripada buta kuda. Karena serupanya mata batin itu dengan mata zahir, maka berfirman Allah Ta'ala. Ma kadabal fu'adu ma ro'a. Artinya, hati tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Surat An-Najm ayat 11. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakut as-samawati wal ard. Artinya, dan begitulah kami perlihatkan kepada Ibrahim kerajaan langit dan bumi. Lawan melihat dinamakan buta. Berfirman Allah Ta'ala, fa innaha la ta'mal absyaru walakin ta'mal qulubul lati fisudur. Artinya, sesungguhnya tidaklah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Dan berfirman Allah Ta'ala, faman kana fi hadhihi a'ma bahwa fil akhirati a'ma ba'dallu sabila. Artinya, barang siapa yang buta di dunia ini, maka di akhirat dia buta juga dan lebih sesat jalannya. Surat Al-Isra ayat 72. Segala hal inilah yang dibuka kepada para nabi. Sebagiannya adalah dengan mata kepala, dan sebagian lagi adalah dengan mata hati. Dan semuanya itu dinamakan melihat. Kesimpulannya, orang yang tidak tembus penglihatan mata hatinya, maka tidaklah tersangkut agama padanya, serta kulitnya, dan yang seperti kulit itu, tidak isinya dan hakikatnya. Inilah bagian-bagian itu yang dipakai nama akal padanya.